Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa man wala. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Usulul Iman karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah rahmatan wasi'ah, masih terkait iman kepada Rasul, rukun iman yang kedua, terkait iman kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam adalah permasalahan Isra wal Mi'raj. Kejadian Isra dan Mi'raj wajib untuk diimani. Isra secara bahasa dari sari yang maknanya perjalanan di malam hari. Sebagian mengatakan perjalanan semalam hari suntuk sampai pagi itu sari. Sebagian mengatakan mayoritas malam. Ini kalau malam itu 12 jam, paling tidaknya 7 jam dipakai jalan, maka itu seri namanya. Ada auhad, yang jelas perjalanan di malam hari. Isra di dalam sirah atau dalam syariat ma'ruf perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di Mekah ke Baitul Maqdis dan kembali ke Mekah di malam yang sama. Isra merupakan ayat tanda kebesaran Allah yang sangat agung, yang Allah kuatkan Rasul-Nya dengan itu dan terjadi sebelum hijrah, malam hari diisrokan dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Ilya mengendarai Buraq ditemani oleh Jibril alaihissalam. Sesampainya di Baitul Maqdis, Buraq diikat di salah satu pintu masjid. Lalu Rasul masuk masjid dan mengimami sholat, mengimami para nabi alaihi wassalam. Kemudian Jibril datang, mendatangi Rasulullah, membawa bejana satu berisi khomer, satu berisi susu, dan Rasul pilih yang berisi susu. Maka Jibril katakan, hudita lil fitrah. Engkau telah terbimbing, terhidayai pada fitrah. Ringkas cerita demikian, di dalam Quran dan Sunnah tersebutkan, ini di Al-Isra bahkan surat, dinamakan dengan kejadian itu Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang mengisrokan hambanya di malam hari, hambanya ini Rasulullah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkahi untuk kami tunjukkan padanya ayat-ayat kami. Sungguh Allah maha mendengar, lagi maha melihat segala sesuatu. Di dalam Sahih Muslim dari Thabit al-Bunani, dari hadis Anas, Rasul katakan, utitu bil buraq, didatangkan kepadaku buraq, kendaraan beliau, wa huwa dabatun abyad tawil fawqal himar wa dunal baghl. Rasul sifati buraq itu semacam binatang panjang, lebih besar dari himar, keledai, namun lebih kecil dari baghl. Baghl disebutkan peranakan kawin silang antara kuda dan keledai. Ya, ini bodinya lebih besar sedikit dari keledai. Yadau hafirahu inda muntaha tarafih. Dia meletakkan, ini buraq, meletakkan kakinya di ujung badannya. Qala faraqibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Aku kendarai buraq ini sampai di Baitul Maqdis. Farabattuhu bil halaqah allati yurbatu bihil anbiya. Di Baitul Maqdis aku tambatkan, aku ikat di pintu yang di situ para nabi pun mengikat kendaraannya. Qala tsumma dakhaltul masjid fa shallaitu fihi raka'atain. Rasul katakan, kemudian aku masuk masjid, Masjidil Aqsa, salat 2 rakaat padanya. Tsumma kharajtu faja'ani Jibril bi ina min khamr wa ina min laban fakhtartul laban. Kemudian aku didatangi Jibril dengan 2 bejana, khamr dan susu. Aku pilih susu, maka Jibril katakan, ikhtartal fitrah, engkau telah memilih fitrah. Kemudian hadis panjang, kemudian Rasul sebutkan bagaimana beliau diangkat naik ke langit. Hadis-hadis yang menunjukkan Rasul Isra banyak, di antaranya di Bukhari Muslim, juga di Sunan, diriwayatkan oleh kurang lebih 30 sahabat. Lalu dinukilkan dari para sahabat oleh banyak perawi. Bahkan sampai ulama sebutkan, la yuhsi adadahum illallah. Gak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah, karena sangat banyaknya. Artinya ini kejadian ma'ruf mutawatir di umat. Banyaknya yang meriwayatkan dan menukilkan kejadian Isra, terutama tentunya a'immatuddin, para ulama dan imam-imam ad-din. Dan sepakat para ulama tentang ini dari semenjak dulu dan yang belakangan, ijma' tentang kebenaran dan adanya Isra dari Rasul SAW, bahwa itu hak. Antara lain yang menukilkan ijma' Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa, Begitu pula Al-Imam As-Safarini dalam Lawami'ul Anwar. Nah, dan Isra' juga perlu diketahui terjadi pada diri Rasul dengan roh, nyawa, dan jasadnya. Karena sebagian mengatakan kalaupun menerima kejadian Isra', dia katakan iya, tapi itu nyawanya saja yang diisra'kan, jasadnya enggak. Lah, ulama ahlu sunnah meyakini bahwa Isra' terjadi pada diri Rasul ya dengan nyawa dan jasadnya. Memang benar-benar diisra'kan. Yang kedua, itu terjadi yaqadhah. Dalam keadaan beliau terjaga, bukan mimpi tidur, bukan. Kejadian beneran dan beliau dalam keadaan bangun, terjaga. Bukan sedang tidur atau mimpi. Demikian nusus yang ada dalam Quran, sunnah, dan penukilan dari para sahabat dan a'immatuddin. Oleh karena itu kata Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, beliau katakan dari kejadian Isra, usriya bijasadihi fil yaqadhah. Benar-benar Rasulullah itu diisra'kan dengan jasadnya dan dalam keadaan terbangun, bukan tidur, bukan mimpi. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu pula yang disebutkan oleh Qadhi Iyad. Kata beliau, Zahaba mu'dhamu salaf wal muslimin ila annahu isra' bil jasad wa fil yaqadhah. Hampir keseluruhan para ulama salaf dan muslimin semenjak dulu meyakini isra' itu ya dengan jasad Rasul dan dengan keadaan terjaga, bangun. Dan itu yang hak. Ini yang diriwayatkan dari pendapat Ibnu Abbas, Jabir, Anas, Hudzaifah, Umar, Abu Hurairah, Malik Ibnu So'so'ah, Abu Habbah Al-Badri, Ibnu Mas'ud, di kalangan tabi'in Dhahhak, Sa'id bin Jubair, Qatada bin Di'amah, Sa'id bin Musayyib, Ibnu Shihab Az-Zuhri, Abdurrahman ibn Zaid, Hasan Al-Basri, Ibrahim Nakhai, Masruq ibn Al-Ajda', Mujahid, Ikrimah, Ibnu Jurayj, dan banyak yang lainnya. Dan itu pula dinisbatkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dinukilkan juga dari Tabari, Imam Ahmad, dan banyak dari a'immah dan fuqaha dari kaum muslimin. Di dalam ayat Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, selain permasalahan Isra, ada permasalahan fikih yang fuqaha istimbat dari ayat ini. Kembali kepada ulama sirah, mereka menyebutkan bahwa kejadian Isra, Rasul sallallahu alaihi wasallam saat itu di rumahnya. Di rumah beliau di Mekah, di rumahnya diisrokan. Ayat menyebutkan Maha Suci Allah yang mengisrokan Rasul dari Masjidil Haram. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram. Dari Masjid Haram. Padahal Rasul sebagaimana para ulama sirah sebutkan diisrokan dari rumahnya. Tapi ayat mengatakan dari Masjidil Haram. Dari situ hukum fikih penting yang disebutkan oleh fuqaha bahwa Mekah semuanya adalah haram, Masjidil Haram. Artinya keutamaan yang Rasulullah SAW sebutkan, yang sholat di Masjidil Haram 100 ribu kali lebih afdol dari masjid yang lain, itu di seluruh Mekah, tidak hanya masjid. Tidak hanya masjid. Jadi kamu sholat di masjid mana, bukan Masjidil Haram, selama itu masih dalam batas Mekah, maka kamu mendapati fadilah 100 ribu. Mungkin kamu sholat di hotel karena sakit atau terlalu capek, selama itu hotel masuk dalam kawasan Mekah, batas Mekah, maka kamu mendapati pahala yang sama 100 ribu sholat. Tidak terbatas hanya Masjid Haram. Apa dalilnya ayat ini? Terbukti Rasul diisrokan dari rumahnya, bukan masjid. Tapi ayat mengatakan dari Masjidil Haram. Menunjukkan Masjidil Haram itu keutamaannya menyeluruh di wilayah Tanah Haram, Mekah. Dan ini yang dikuatkan oleh Ibnul Qayyim dan Syekhul Islam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, bahwa Mekah semuanya Masjidil Haram. Ulama sirah juga menyebutkan Quraisy ketika mengingkari isra'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka termenung atau tidak bisa bicara ketika Rasul kabarkan kepada mereka apa yang beliau lihat dalam perjalanannya. Karena mereka memperolok-olokkan Quraisy. Quraisy memperolok-olokkan jadi bahan guyonan oleh mereka. Ini teman kalian, artinya Muhammad SAW. Ngaku katanya dalam semalam jalan dari Mekah ke Syam, Palestina, sana, Baitul Maqdis, kemudian kembali lagi, PP. Dalam satu malam, padahal mereka jalan harus berbulan-bulan, Mekah, Palestina, bayangkan. Di zaman itu, saat cepat-cepatnya kendaraan kuda di zaman itu pun harus berhenti, capek. Kudanya harus makan, minum, istirahat, jalan lagi. Waktu yang cukup lama, ini dalam satu malam kata mereka. Tapi itu terbantahkan, ini selain ayat. Dan kata Abu Bakar, kalaupun Rasul kabarkan lebih dari itu, aku imani, aku percayai. Dan itu segala-galanya, iman kepada segala yang disampaikan Rasul SAW. Salah satu yang menguatkan itu, bahwa Rasul kabarkan apa yang beliau lihat dalam perjalanan. Di tengah perjalanan itu beliau lihat, beliau dapati kafilahnya fulan jauh dari Mekah. Kafilahnya fulan. Dan ternyata betul, yang datang berikutnya beberapa waktu setelah Rasul kembali ke Mekah, benar seperti yang Rasul kabarkan, bahwa datang kafilahnya fulan ini ke Mekah. Karena mereka dalam perjalanan pulang dari Palestina, Syam ke Mekah. Berarti kan benar-benar dilihat oleh Rasulullah SAW dalam perjalanannya. Al-Muhim itu tentang Isra. Yang kedua Mi'raj. Mi'raj atau sebelum itu sebagian menganggap Isra terjadi pada diri Rasul lebih dari sekali. Isra lebih dari sekali terjadi pada diri Rasul SAW. Namun sebagian a'immah muhaqqiqin menolak dan membantah pendapat ini. Enggak benar, kata mereka. Salah satu alasan kuat yang mereka sebutkan, karena berkaitan Isra ini dengan Mi'raj. Dan kita tahu kejadian Mi'raj, bagaimana ketika diwajibkan sholat awalnya 50 sholat sehari semalam ya. Kemudian Rasul turun ketemu dengan Nabi Musa, ditanya oleh Nabi Musa, berapa kewajiban sholat Allah perintahkan padamu? Kata Rasul 50. Kata Nabi Musa, enggak akan mampu umatmu, aku sudah mencoba umat, aku sudah pengalaman, minta kembali kepada Allah, minta keringanan. Maka kembali Rasulullah kepada Allah, minta keringanan, diringankan sekian, turun ketemu Musa lagi, berapa ya Muhammad? Diringankan sekian, kata Musa, enggak akan mampu umatmu, berat, aku sudah mencoba umat, aku pengalaman, kembali kepada Allah, minta keringanan, kembali lagi kepada Allah, minta keringanan, diringankan lagi sampai 5 waktu sehari semalam, dan pahalanya menyerupai 50. Berarti kan kembali kepada Allah sampai ditetapkan 5 sholat dalam sehari semalam di kejadian Mi'raj. Kalau kemudian dikatakan Isra itu terjadi 2 kali, lalu bagaimana dengan ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Oh, sudah ditetapkan 5 kali, terjadi lagi. Lalu bagaimana dikembalikan lagi 50? Kemudian Rasul ketemu Nabi Musa lagi, kejadiannya sekali. Nah, al-muhim itu terkait sekali atau 2 kalinya Isra. Yang kedua Mi'raj. Terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, diangkat. Diangkatnya Rasulullah SAW juga dalam ditemani Jibril alaihissalam dari Baitul Maqdis ke langit dunia, sampai ke langit yang ketujuh, dan beliau melihat para nabi alaihimussalam di tempatnya masing-masing, disalami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sambut, para nabi menyambut dan menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sambutan yang hangat ketika bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian beliau diangkat ke Sidrotil Muntaha alaihi salatu wasallam. Di situ pula Rasulullah melihat Jibril alaihissalam pada ciptaan aslinya. Ada ciptaan aslinya yang Allah ciptakan beliau Jibril dalam ciptaannya. Lalu tadi kewajiban sholat yang Allah turunkan dan bicara langsung dengan Allah. Makanya Rasulullah juga disebut Kalimullah, yang diajak bicara oleh Allah. Dalam hal ini menyamai Musa alaihissalam. Selain beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah, menyamai Ibrahim alaihissalam. Kalau Ibrahim hanya Khalilullah, Musa hanya Kalimullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad menggabungkan antara keduanya. Beliau adalah Khalilullah wa Kalimullah. Dan itu masing-masingnya sudah merupakan tingkat dan derajat tertinggi. Khalilullah, kekasih Allah. Kalimullah, diajak bicara oleh Allah langsung tanpa perantara. Nah, dan itu juga ulama sebutkan salah satu keistimewaan sholat yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lain. Karena kita tahu seluruh syariat, semua ibadah, semua syariat disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui perantara Jibril alaihissalam. Kecuali sholat, langsung Allah sendiri yang perintahkan, langsung Allah sendiri yang sampaikan kepada Rasulnya. Tadi kejadiannya, langsung aku wajibkan 50 sholat, turun ke Nabi Musa, gak mampu, kembali kepada Allah minta keringanan, aku turunkan sekian, aku turunkan sekian, sampai 5 sholat. Dan itu keistimewaan sholat, gak ada ibadah seperti ini. Langsung Allah sendiri yang sampaikan. Satu, menunjukkan pentingnya sholat dan besarnya makna ibadah sholat ini dalam Islam dan cintanya Allah terhadap sholat ini. Sehingga Allah sendiri yang menyampaikan, tidak melalui perantaraan Jibril, tidak seperti ibadah-ibadah yang lain. Kedua, disampaikan di tempat tertinggi yang pernah dicapai manusia. Disampaikan perintah sholat ini di tempat tertinggi yang pernah dicapai manusia. Sidratil Muntaha. Tidak ada ibadah lain yang seperti ini. Semua ibadah disampaikan di bumi, di bawah, di muka bumi. Kecuali sholat, disampaikan di tempat tertinggi yang sampai kepadanya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini juga menunjukkan penting dan tingginya ibadah sholat. Nah, ketiga, awal disyariatkan 50 seperti hadis. Hanya saja kemudian Nabi Musa bernasehat, jazahullah khairan anil ummah, gak akan mampu umatmu, aku sudah nyoba umat, minta keringanan kepada Allah, hasil diringankan, dikurangi, sampai 5. Awal disyariatkan atau perintah pertama turun 50 sholat, jelas menunjukkan betapa sangat cintanya Allah dengan sholat ini. Sampai Allah inginkan di kali yang pertama 50 sholat sehari semalam. Karena Allah sangat cinta, sangat senang dengan ibadah sholat ini. Makanya Rasul katakan, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba kepada Rabb-nya saat dia sujud. Maka ini semua mengingatkan kepada kita untuk lebih peduli, lebih perhatian kepada sholat. Rukun dalam Islam dan amalan terbesar dalam Islam, rukun amalan yang paling tinggi ba'da syahadatain, sholat sudah. Begitu orang teledor dan menggampang-gampangkan sholatnya, maka akan lebih teledor kepada yang lainnya. Wa man dhayya'aha fa huwa li ghairiha adhya'. Kalau sholat saja dia sudah menggampang-gampangkan, teledor kepada yang lainnya selain sholat, lebih teledor lagi dia. Wajib setiap muslim dan muslimah menjaga dan benar-benar memperhatikan sholat ini di atas segala-galanya. Dikerjakan tepat pada waktunya. Bagi yang laki berjamaah di masjid, karena keutamaan-keutamaan tadi kamu ingat. Kejadian Isra Mi'raj bukan sekedar kejadian begitu saja, banyak hikmah di dalamnya. Dalam Quran terkait Mi'raj, Allah sebutkan di An-Najm dari ayat 12, afatumarunahu ala ma yara walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghshas sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Semua ini tentang kejadian Mi'raj. Kata Ibnu Abbas, juga masruq, menafsirkan ayat idh yaghsha sidrata ma yaghsha, ketika sidrah muntaha itu ditutupi dengan sesuatu yang menutupinya. Kata Ibn Abbas, ghasyiyaha firasyun min dhahab, ditutupi dengan selambu atau permadani dari emas. Itu yang menutupi sidrah. Al-Muhim, itu kejadian istimewa yang Allah muliakan dengannya Rasulullah SAW. Rasulullah katakan dalam hadis, "Tsumma urija bina ila sama." Kemudian kami diangkat ke langit, Mi'raj. Fastaftaha Jibril, Jibril minta izin untuk melewati langit. Faqila man anta? Ditanya Jibril, siapa kamu? Qala Jibril. Ya Jibril, aku Jibril. Qila wa man ma'ak? Ditanya lagi Jibril, siapa yang bersamamu? Qala Muhammad. Jibril jawab, Muhammad bersamaku sallallahu alaihi wasallam. Qila wa qad bu'itha ilai? Ditanya, apa sudah diutus Muhammad? Qala qad bu'itha ilai, jawab Jibril, sudah diutus jadi nabi, rasul. Fa futiha lana fa idza ana bi Adam farahabahi rahababi wa da'ali bi khair. Maka dibukakan pintu langit dan di situ aku temui Adam alaihi salam dan beliau menyambutku dan mendoakan kebaikan untukku. Terhib. Ya layaknya kamu kalau ketemu ikhwah atau saudaramu dari jauh atau lama enggak ketemu, disambut. Ini kalau manusia, kalau di antara kita misalnya, ahlan wa sahlan, masya Allah, bukhair, kapan datang? Sambutan semacam itu. Disambut hangat oleh Adam alaihissalam dan didoakan kebaikan. Demikian setiap langit Jibril meminta izin dan ditanya siapa kamu, siapa yang bersamamu seperti yang sebelumnya. Kata Rasulullah, "Tsumma dzahabibi ila sidratil muntaha." Sampai kami pun diangkat terus menuju sidratil muntaha. Fa idza warukuha ka'adhanil fiyalah. Di Sidratil Muntaha, dedaunannya besar seperti telinga gajah. Idza thimaruha kalqilal, dan buah-buahnya seperti kindil. Kindil apa kendil? Lampu-lampu yang gantung itu. Buah-buah di Sidratil Muntaha. Qala falamma ghasyiyaha minallah ma ghasyiyaha taghayyart. Tapi kemudian ditutupi tadi Ibnu Abbas katakan dengan permadani dari emas. Fama ahad min khalqillah yastati'u an yan'ataha min husniha. Rasul katakan tidak akan ada satu makhluk pun dari makhluk Allah yang bisa mensifati keindahannya, yang bisa menyampaikan keelokannya, karena sangat, sangat indahnya, sangat eloknya. Nah, kita imani demikian, jangankan Sidratil Muntaha. Jauh dan jauh, jauh, jauh, berlipat-lipat ganda. Di bawah itu, dari keindahan dunia, kadang orang begitu. Ya kan? Kamu kalau misalnya ditanya, kamu habis dari mana? Dari sana, air terjun apa? Atau dari taman, kebun apa gitu? Ya apa? Bagus. Wah, sudah masya Allah pokoknya. Lah ya apa sifatnya? Waduh, gak bisa cerita saya. Karena sangat indahnya, gak bisa menyampaikan dengan kata-kata. Itu baru dunia. Kadang karena terlalu indahnya, begitu sangat bagusnya, sudah orang berkata begitu. Makanya Rasulullah katakan, Sidratil Muntaha, tidak akan ada makhluk yang bisa menceritakan keindahannya. Al-Hadith, demikian di sepanjang tadi termasuk kisah bersama Musa alaihissalam. Hadith di Muslim diriwayatkan dari jalan Malik bin So'ah, juga Abu Dzar dan Ibnu Abbas di Bukhari dan juga Muslim. Demikian wajib diimani keistimewaan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasul-Nya dengan kejadian Isra dan Mi'raj. Dan itu hanya kepada Rasulullah. Salah satu keistimewaan yang Allah berikan, yang tidak Allah berikan kepada para Rasul yang lain. Sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan dan kekhususan yang Allah muliakan Rasul dengannya. Nah. Itu terkait Isra Mi'raj. Waffaqallah al-jami' lima yuhibbu wa yardha, wassalatu wassalam ala Rasulillah walhamdulillahi.